Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadharana minal iqtirar wa mata'il ghurur wa yahdiyana ila sawabis sabil. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Baiklah para pendengar yang berbahagia, pada hari ini kita masih membahas surat An-Nisa ayat yang ke-80. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Artinya, barang siapa yang mentaati rasul itu, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, pada kajian hari ini Allah ingin menegaskan bahwasanya barang siapa saja, karena man di sini ditentukan untuk umum, mayyuti'illah, barang siapa yang taat kepada Rasulullah, berarti dia sudah taat kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Di samping juga pengertian dari ayat ini, Allah memberikan pujian terhadap Rasulullah, juga Allah memberikan wewenang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan hukum-hukum yang sudah ditetapkannya melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kandungan ayat ini ketika Allah berfirman may yuti'ir rasula faqad ata'allah, sama saja dengan kiasan yang lainnya, Ustaz. Iya. Kiasan yang lainnya seperti ini. Faman lam yaskurin nas lam yaskurillah. Iya. Artinya apa? Barang siapa tidak mensyukuri manusia itu berarti tidak mensyukuri Allah. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Kita mengucapkan syukur itu bukan atas dasar kemauan kita, tapi atas dasar perintah Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita melaksanakan seperti itu, berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kita hanya berbuat, beramal, begitu. Allah yang menentukan semuanya. Sama saja seperti ketika Nabi Adam diciptakan dan seluruh malaikat dan iblis disuruh sujud. Sujud itu bukan artinya sujud kepada Nabi Adam, tapi sujud itu dilakukan merupakan untuk mewujudkan perintah Allah. Maka ketika sujud itu berarti mereka itu sudah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memerintahkan sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam, maka ketika itu iblis mengatakan dia diciptakan dari tanah, sedangkan saya dari api, lebih mulia saya, begitu. Maka disinilah yang banyak orang kesalahan yang tidak memahami tentang hal itu. Artinya, ketika Allah suruh itu, apakah memang Allah suruh itu kepada Nabi Adam apa itu sujud? Tidak, sebetulnya itu untuk mewujudkan perintah Allah. Iya. Bukan begitu? Maka ketika Allah mengatakan taatilah Rasul, berarti kamu sudah mentaati Allah, karena Allah sudah memberikan wewenang, iya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana para rasul sebelum-sebelumnya tidak berlaku wewenang tersebut. Iya. Karena apa? Karena Rasulullah ini adalah untuk seluruh umat manusia. Padahal linnasi rasula, artinya apa? Kepada seluruh manusia, kepada seluruh umat ini, karena pada masa-masa dahulu sesuai dengan kaumnya masing-masing, sesuai solusi diberikan pada masa tertentu, pada masa tersebut, pada masa Nabi Nuh lain, pada masa Nabi Musa lain syariatnya. Ya. Dan itu semuanya disempurnakan pada masa Rasulullah, karena Rasulullah Allah berikan kepada khataban nabiyyin. Iya. Menarik sekali Ustaz Fajrul apa yang kita kaji hari ini. Ya. Jadi memang ayat 80-79 masih terkait dengan kisah sebelumnya, yeah, tentang perang Uhud juga, yeah, di mana kaum munafik itu masih saja menyalahkan keputusan Nabi Muhammad SAW, sehingga ada kondisi di mana umat Islam itu tidak diuntungkan pada perang Uhud. Maka di sini Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Jadi apapun ceritanya yang sudah terlalu berlalulah. Bukan masalah menang atau kalah, tapi permasalahannya adalah taat kepada Rasul. Ketika Rasul telah memerintahkan sesuatu, maka ketaatan itu harus dilakukan. Kenapa? Karena itu adalah dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kasusnya dulu. Tapi taat kepada Rasul itu pun masih tetap berlangsung pada saat ini. Bukan saja dalam perang Uhud, tapi dalam segala hal. Misalnya sekarang banyak sekali orang mempertanyakan, mengapa kita ikut sunnah Rasul? Toh Rasul itu manusia. Ada pertanyaan seperti itu. Permasalahannya bukan Rasul itu manusia. Rasul itu adalah utusan Allah. Muhammad itu utusan Allah. Dia berbeda. Maka ulama Azhar itu, guru-guru kita di Mesir dulu, sering mengatakan basharun la kal basar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Dia itu adalah Rasulan, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menjadi hal yang menarik supaya jangan ada lagi orang yang mengatakan, "Ah, kalau Rasul itu manusia, kita manusia ngapain ngikuti peraturan manusia?" Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memang sudah keras dan ainat ini memang suka membangkang, "Udah tinggal ya orang seperti ini. Wa man tawalla fa ma arsalnaka 'alaihim hafizo." Iya, betul. Jelas kata Tuhan di sini. Kata Tuhan. Orang yang suka membangkang, yang mengatakan Islam itu buatan Nabi Muhammad, Islam itu adalah mengikuti tradisi Arab, ngapain kita ikut? Udah, orang-orang yang seperti ini gak usah didengar. Yang kita mau mendengar, mengkaji Al-Quran, mendapat petunjuk untuk lebih sejuk hidup ini, ikutilah yang baik. Nah, itu ya, sama saya juga sangat tertarik dengan apa yang sedang kita bicarakan ini, bahwa fenomena ingkar sunnah, pelecehan terhadap sunnah, dan pendiskreditan terhadap sunnah Rasulullah SAW itu dilakukan oleh umat, baik secara sengaja lewat kalam atau lewat pena para cendekiawan, atau juga lewat tingkah laku umat, tingkah laku manusia yang sengaja tahu, sadar atau tidak sadar, melakukan hal tersebut. Jadi saya melihat di sini ya, memahami sunnah ini terkadang kita melihatnya dari segi yang sangat beragam. Maka oleh sebab itu kita perlu kepada sebuah mainstream kajian usul fikih yang mendalam dan kajian usul fikih yang teratur, sehingga kita dapat mengkaji sedalam apa, sejauh mana sunnah Rasul itu, mana yang bersifat wajib kita ikuti, atau yang bersifat sunnah, atau yang bersifat hay'ah atau mubah, berbeda kebiasaan kita dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dimana hidup Rasul pada saat itu. Ini menarik karena kita melihat bahwa banyak masyarakat yang menganggap sesuatu itu sudah sunnah Rasul, padahal ketika dikaji, didekatkan kepada hadis, dicerminkan kepada sirah nabawi, ternyata jauh sekali dari sunnah yang diinginkan. Rupanya bukan sunnah. Bukan gitu. Sunnah. Ya, jadi memang harus belajar hadis lebih mendalam. Betul. Lagi. Betul. Satu yang kedua, terkadang bahwa dianggap sunnah padahal khurafat. Allah. Asyura itu sebenarnya biasa saja. Ya sederhananya puasa, berdoa, dan yang seperti itulah, mau bersedekah. Tapi bila ada malamnya dibuat apa sesuatu penebusan terhadap dosa, mandi di sana, atau menganggap satu barang keramat dimandikan pada satu syura, ini semuanya adalah merupakan yang lari dari sunnah, dan masyarakat menganggapnya itu Islam. Padahal bukan Islam. Ya, di sisi lain Ustaz Fajrul, saya melihat bahwa banyak orang melihat toh Allah telah menitipkan akal. Cukuplah akal. Kenapa toh Allah mengutus orang Rasul lagi? Apa pentingnya Rasul bagi umat manusia kalau lah akal itu telah bisa menentukan jalan yang baik dan jalan yang buruk? Bagaimana menurut Ustaz Fajrul? Sebetulnya ada ini perumpamaan Yusuf pada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kan begitu. Nabi Musa mengakui dirinya orang yang paling pintar. Kan akal gitu. Akal yang cerdas. Akal yang cerdas. Oke lah kata Allah. Coba kamu temui Nabi Khidir di seberang lautan sana, kira-kira begitu. Setelah bertemu, bilang Nabi Khidir, kamu nggak akan mampu ikut dengan saya, kata. Nggak sabar katanya. Ah begitu. Karena apa? Satu memakai kecerdasan akal, satu memakai ketentuan yang sudah diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Betul, betul. Ketika suatu saat dalam perjalanan kapal laut, begitu kan? Nabi Khidir ini membuka sayap-sayapnya itu, istilahnya seng-sengnya itu, supaya kelihatan kapal ini buruk. Macam buruk gitu, macam mau tenggelam gitu. Maka dibilang Nabi Musa, secara akal mesti mengatakan, ah, ini kan berarti saja kamu menenggelamkan ini, katanya. Di akhir ceritanya dikatakan, kalaulah tidak dibuat seperti itu, maka mereka tidak akan memiliki apa-apa yang ada dalam kapal itu, karena harta orang-orang miskin semuanya akan diambil raja yang zalim, katanya. Tapi dengan berbuat seperti itu, maka berhasil dan terselamatkan harta mereka itu. Maka nggak bisa kita melihat sesuatu itu dengan secara zahirnya sama dengan akal saja. Begitu. Perlu adanya Rasul. Perlu adanya Rasul. Perlu juga adanya kesabaran. Perlu adanya wahyu. Perlu adanya wahyu. Makanya dalam Islam itu ilmu itu tidak saja berdasarkan panca indera, akal dan eksperimen. Itu memang diakui dalam Islam. Tapi Islam itu memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orientalis atau dunia saat ini. Yaitu apa? Islam itu berdasarkan dari wahyu. Maka ketika umat Islam berpikir, ada gak keyakinan, ada gak kepastian dalam dunia ini? Ada. Alkitab, Al-Quran itu adalah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti. Zalikal kitabu la roiba fi. Tidak ada keraguan. Jadi ketika orang melihat, saya punya ilmu, tapi kok begitu tinggi saya, seakan-akan saya ragu terhadap dunia ini. Nah, itu karena apa? Karena ilmu itu tidak saja berdasarkan akal, seperti Ustaz Fajrul bilang, tapi ilmu itu juga adalah min ladunna ilma. Min ladunna ilma. Allah memberi ilmu kepada kita. Nah, itu penting yang untuk kita sampaikan, karena semakin canggih dunia ini, bukan semakin dekat dia pada Tuhan. Iya, betul. Tetapi semakin lupa dia. Hakikat dirinya pun dia tak tahu. Tak tahu dia. Padahal Allah mengatakan apa? Wa ma arsalnaka linnasi wa arsalnaka linnasi rasula. Iya. Allah mengutus Nabi Muhammad ini kepada manusia untuk sebagai utusannya, jadi yang meringankan beban hidup manusia ini. Jadi kalau menurut kesimpulan sementara yang bisa saya tangkap dari diskusi yang sangat hangat ini, bahwa antara posisi akal dengan wahyu, antara posisi rasionalitas dengan mengikut Rasul, berkudwah kepadanya, ini adalah merupakan posisi yang sangat sinergis. Seharus, dan tidak boleh seorang pun mengkontrakannya, membandingkannya. Nah, kalau terjadi hal yang seperti itu, maka kita akan menjadi masuk ke dalam kelompok ekstrem kanan kan namanya, atau ekstrem kiri, atau disebut dengan istilah al-mutatarrifin. Iya, benar sekali kata Ustaz Hanafi. Jadi memang kalau kita kaji ayat suci Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an ini, maka kita akan menemukan kegaguman yang begitu dahsyat bagaimana Al-Qur'an ini berisikan sains yang sangat modern, luar biasa, melampaui dari masanya. Bayangkan Nabi Muhammad itu zaman unta, burung basir yang tidak memiliki peradaban di masyarakat ummi, tapi begitu menceritakan tentang sab'a samawat, atmosfer 7 lapis. Dikaji sekarang itu ternyata benar. Benar, bagaimana lapisan atmosfer yang 7 itu? Saya pikir baru satu yang dapat. Terus habis itu kalau kita lihat bagaimana dunia ini akan kiamat, rupanya benar. Jadi bagaimana awal penciptaan bumi ini, yang pertama itu adalah the Big Bang, kemudian Big Bang, dia akan menjauh, dan ketika menjauh itu akhirnya akan terjadilah namanya kiamat. Semakin menjauh, semakin menjauh. Jadi bumi ini bagikan suara kereta api yang kita dengar, begitu dekat dia keras, akhirnya kereta api pergi menjauh dan dia pun akan mengecil. Begitulah peredaran planet di muka bumi ini. Rupanya dia berjalan ke belakang. Akhirnya itu pun melepas satu sama lain, hilang gravitasi dan terjadilah kiamat. Allahu Akbar. Jadi kalau kita kaji sangat banyak sains modern dalam Al-Qur'an. Sebetulnya ada yang Ustaz bilang tadi tentang terjadinya bumi ini dan tentang Big Bang itu. Itu kan teori barat. Iya kan? Itu ditemukan kira-kira tahun 1920-an. Gitu, entah 21, 27 tapi. Tapi ilmuwan muslim mengatakan ini 15 abad yang silam Rasulullah sudah memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya Al-Anbiya surat ayat surat Al-Anbiya ayat 30. Betul. Ah, gitu. Di situ akan dijelaskan dengan rinci bagaimana terjadinya dunia tersebut. Iya, subhanallah, kan gitu. Jadi walau bagaimanapun ilmuwan itu sebetulnya sudah ada cakupan di sini. Iya. Maka ketika Allah menurunkan ayatnya mesti kita taat, karena taat kita itu berkaitan dengan taat antara Rasul. Iya. Antara saya kata Rasul dan kalian itu ada kitabullah. Iya, nah, makanya. Iya. Artinya ini saling berkaitan, tidak akan terpisahkan. Maka ketika Allah berfirman may yuti'ir rasula, yuti'ir di sini artinya apa? Artinya taat. Iya. Taat di sini diambil dari kata ato'a, iya. Yuti'u. Ah, gitu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini kalau dalam ilmu balaghahnya artinya ya dulu ala tajaddud wal istimrar. Tajaddud itu diperbaharui, ada yang taat, ada yang tidak, ada yang terus-menerus, kadang-kadang gitu. Inilah berlaku ini semuanya. Ya. Makanya di sini dipentingkan gitu, apa Rasul ditegur oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka itu tidak mengikutimu, jangan engkau ikuti apa mereka, karena dalam ayat lain dikatakan wa ma anta alaihim bijabbar. Artinya apa? Bukanlah kamu sekali-sekali bukanlah orang seorang yang pemaksa terhadap mereka. Ya. Supaya apa? Supaya mereka itu menerima Al-Qur'an itu, mencerna dengan akal pikiran, sehingga mereka mengakui betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menarik juga kalau kita lihat bagaimana keunggulan wahyu. Betul. Dibandingkan akal manusia. Ya. Terkadang manusia itu tidak sampai kepada apa yang dipesankan oleh wahyu, tetapi sebagai umat Islam yang yakin bahwa kalamullah al-munazzal ini la raiba fihi, maka apa yang dikatakan wahyu itu lebih absolut sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Khidir berhadapan Nabi Musa alaihissalam. Sebagai contoh juga di sini kita menemukan firman Allah watasirul jibalu sayra, dan gunung benar-benar berjalan. Masyaallah. Ketika saya membaca ayat ini masih bingung saya. Apa betul gunung berjalan. Itu berjalan? Karena disebutkan dalam ayat lain wasiru fil ardi, berjalanlah kamu di muka di bumi ini. Siru ini sayra, sama ayatnya, sama nah, tapi akal belum sampai. Tetapi yakinlah kita bahwa firman Allah itu benar. Yeah. Nah, ini menjadi PR bagi kita ini. Yeah. Bagaimana sebenarnya bumi ini berjalan? Yeah. Kalau dulu menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana terjadi apa lumpur meluap? Yeah. Tapi rupanya sekarang dibuktikan nah, Allah Subhanahu wa taala dalam pintu. Iya, itu mungkin. Iya. Yeah. Kehebatan wahyu. Marilah kita merenungkan, mentropeksi diri dalam pertemuan pengajian kita dalam acara penyejuk keimanan. Mudah-mudahan kita dapat lebih introspeksi diri dengan merenungkan ayat demi ayat Al-Qur'an. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Fazrul Haq bersama saya tim Syafir Al-Azhar, yaitu Ustadz Hanafi dengan Ustadz Arifin. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agustus. Yang keberapa ini dah sekarang?